surga. Amin ya Rabbal. Cara marah yang baik kepada anak dan keluarga yang diajarkan Rasulullah SAW. Muru auladakum bis-salat, suruhlah anakmu salat. Wa hum abna'u sab'a sinin, ketika mereka berumur 7 tahun. Wa dribuhum fil ashraf, pukullah ketika berumur 10. Artinya pukul itu salah satu dari bentuk marah. Tidak suka karena perbuatan. Marah itu adalah tidak suka karena melakukan suatu perbuatan yang diharamkan Allah, atau tidak suka karena meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan Allah. Jadi maka ada tahapannya. Suruh atau gantungkan cambuk. Di antara yang diajarkan Nabi menggantungkan cambuk di dinding, sehingga anak itu akan melihat, oh ini sakitnya, walaupun dia tidak dipukul. Kalaupun memukul, mendidik, mengajar, bukan kata-kata kasar. Kalau dibiasakan telinganya mendengarkan kata-kata yang kasar, maka sensitivismenya akan hilang. Tapi bukan berarti tidak marah. La yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayyus. Siapa itu? Laki-laki yang tidak ada rasa cemburu kepada istrinya, kepada anak perempuannya, tidak menutup aurat. Maka Nabi memanggil, ya Asma, ke sini, kemari Asma. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia haid, menstruasi, la yasluhu laha an yura, tidak boleh nampak dari tubuhnya illa hadza, kecuali wajah, wa hadza telapak tangan. Jadi bukan langsung marah tidak tentu arah, diberikan sebab. Kalau kamu lihat saya marah, marahnya karena Allah, karena saya sebagai laki-laki yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, mata, wal fu'ad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Hai anak-anakku, hai keluargaku, kalian mesti ngerti saya ini bukan marah, tapi karena tanggung jawab nanti akan ditanya, disoal, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka mengerti, orang memahami, oh rupanya dia bukan memperturutkan emosi hawa nafsu, tapi karena ingin menjaga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para laki-laki, hai para suami, hai para bapak, hai para paman, ku anfusakum, jaga dirimu, hai para wali, jaga dirimu, wa ahlikum, keluargamu, nar, dari api neraka. Bolehkah kita marah kepada orang tua yang tidak ingin sholat berjamaah di masjid? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu itu berbeda agama denganmu, lalu dia memaksamu untuk mempersekutukan Allah. Bayangkan, pertanyaan ini tentang orang tua seagama tapi enggak mau sholat ke masjid atau enggak mau sholat. Ini sekarang konteksnya lebih parah. Orang tua beda agama dan dia paksa anak itu untuk mempersekutukan Allah. Apakah boleh kita marah? Bapak kafir. Kalau orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, fala tuti'huma, jangan patuh, jangan ikut. Apakah disuruh melawan? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah kalian bergaul, berbakti kepada mereka. Kalau yang berbeda agama saja disuruh tetap bergaul, berbakti, berbuat baik, apalagi yang sama-sama asyhadu an la ilaha illallah. Ajak mereka ke jalan Allah. Udu ila sabili rabbik, ajak ayahmu yang belum sholat itu ke jalan Allah. Ajak ibumu yang belum pakai hijab itu ke jalan Allah. Bil hikmah, dengan cara yang santun. Wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Tapi ayah saya ngajak debat dengan saya. Wajadilhum, debat dia. Silakan debat. Billati hiya ahsan, dengan cara yang santun yang baik. Jangan ngejudge. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Allah lebih tahu siapa yang sesat dari jalan Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang dapat hidayah. Yang mentang-mentang udah hijrah, udah ngaji, papa, mama, sini. Assalamualaikum. Kasih tahu mereka dengan santun. Ibu saya belum pakai hijab Pak Ustaz. Pergi ke pasar, belikan hijab yang bagus. Sampul. Mama, ini ada oleh-oleh kenang-kenangan. Apa ini? Coba buka. Surprise. Wow. Ini yang harga 15 ribu kan? Jangan lihat dari harganya, Ma. Tapi lihatlah, kain sepotong inilah yang akan menyelamatkan Mama dari neraka jahanam. Nyindir ya? Enggak. Cuma ngasih tahu aja. Orang tua kita, kita ajak dengan cara yang baik. Lihatlah bagaimana Ibrahim. Nama Ibrahim kita sebut 4 kali. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim bertengkar dengan bapaknya. Apa kata bapaknya Azhar? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, ngajak aku Ibrahim, la arjumannaka, aku akan lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliyah, tinggalkan aku, pergi sana. Apa kata Nabi Ibrahim? Salamun alaika, keselamatan untukmu bapakku. Sa'astaghfirulaka rabbi, walaupun kau marah-marah padaku, aku tetap akan mintakan ampun kepada Allah. Innahu kana bi 'afiyyan, Allah itu mengabulkan doaku. Itu maka kita sebut Ibrahim alaihissalam. Semoga selalu diberikan keberkahan Ustaz. Amin. Mohon jelaskan zikir niat Allah itu menenangkan hati. Tapi kenapa ketika saya zikir ketenangan itu belum saya dapatkan? Apakah itu karena dosa-dosa saya yang lalu atau karena zikir saya belum benar? Gimana nih Pak Ustaz? Pak Ustaz, katanya kalau makan kenyang. Iya, saya udah makan kok enggak kenyang. Mungkin ususnya bolong. Mungkin kurang banyak. Mungkin salah suap. Mungkin salah masuk. Oleh sebab itu, maka dengan cara yang benar. Kalau tidak, maka obat akan berubah menjadi racun. Mulut menyebut, hati mengingat. Abdul zikri seabdul-abdul zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mulut menyebut, jantung connect. Dari jantung naik ke otak. Dari otak menyembur ke mata. Dari otak ke telinga. Kalau zikirnya benar, konek mulut dengan hatinya, otaknya lurus benar, matanya akan benar, telinganya akan benar. Sudah connecting yang tidak terputuskan. Makanya kenapa si Anu meninggal? Sakit jantung. Kenapa si Anu meninggal? Jantung koroner. Kata Nabi, kalau itu kamu isi, yang lain akan selamat. Pernah enggak? Kenapa si Anu meninggal? Kena panu. Kena kurap. Penyakit jantung, maka diisi dengan zikir kepada Allah. Enggak ada air putih. Maka mesti zikirnya benar. Ala, mungkin kurang banyak. Ini saudara kita sudah berzikir, tapi ketenangan belum juga turun. Siapkan cawan ya. Siapkan cawan. Cawan itu apa Pak Ustaz? Gelas ya. Siapkan bersih. Nanti airnya Allah yang akan turunkan. Cawan itu adalah jantung, hati. Nanti Allah yang turunkan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang akan menurunkan ke dalam hatimu. Kadang-kadang kita bangun pagi risau. Enggak tahu apa yang dirisaukan. Risau aja pikiran, susah hati. Tapi begitu kita berzikir, terasa dia pelan-pelan seperti kopi yang diaduk. Kacau. Tapi kemudian ketika berhenti, terasa dia turun ke bawah, bening-bening. Terasa. Banyak-banyak salawat. Begitu keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus yang sambil bawa motor, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Terasa Allah menurunkan ketenangan. Rasakan itu setiap pagi mau pergi. Jangan dengar radio. Dengar lagu, mau berangkat kerja hidupkan lagu. What can I do? Masuk setan macam-macam, mati kan. Buat lagu. Saya Pak Ustaz, hobi lagu religi. Bagus, hidupkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tenang. Lebih baik yang tidak ada klip-klipnya itu, karena klipnya itu merusak. Apalagi kalau bintang klipnya anak gadis. error gitu cuman. Jadi ini kurang banyak aja, banyak-banyak berselawat. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ambil wudu, salat sunat 2 rakaat, duduk di sajadah, pejamkan mata, zikir afdhalu zikri ma'allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mulut menyebut hati mengagungkan Allah, jangan sampai lupa la ilaha illallah la ilaha illallah. Datang macam-macam, jangan hiraukan. Tiba-tiba datang suara, hai Abdul Somad, berhentilah berzikir, kau sudah kuangkat menjadi waliku. Wali murid apa wali kelas? Ada yang marah. Mana suaranya? Streaming kau gak kedengaran? Padahal tadi udah bilang, la taghdab, jangan marah. Apakah ada ghibah yang dibolehkan? Gosip. Ghibah. Oh, jadi ternyata ada ghibah konvensional, ada ghibah syariah. Tiga yang dibolehkan. Hakim, Justice Bow. Sini saksi. Ya, apa benar engkau melihat perbuatan ini? Sebenarnya saya ngelihat Pak Hakim. Ceritakan. Saya takut ghibah Pak Hakim. Gimana saya memutuskan hukum? Maka boleh bercerita aib orang sebagai saksi di pengadilan. Dua, bertanya hukum. Ustaz Somad, ya, boleh nanya Ustaz? Boleh. Apa pertanyaannya? Ini Ustaz, masalah kasus kawan saya. Iya, apa masalah? Saya enggak bisa cerita Ustaz, takut ghibah. Bagaimana saya mau jawab? Yang kedua, boleh kalau nanya tadi nanyanya sekali. Ini tiap hari nanya. Menikmati nampaknya. Yang ketiga, apa dia menunjukkan kebatilan orang. Li ihqaqil haqq wa ibtalil batil. Mas, ya, itu orang batil. Itu orang betul. Batil, betul, batil, betul. Ini batil. Menunjukkan kebatilan orang. Ini orang, kalau sudah pakai uang, enggak bakalan pulang. Hati-hati kamu. Waktu itu kita bukan riba. Kita sedang menyelamatkan umat dari kejahatan dia. Kejahatan uang. Nah, itu mesti kita luruskan. Jadi yang boleh riba, tiga. Kesaksian di pengadilan, menanyakan hukum, dan untuk menunjukkan kebatilan orang yang batil supaya orang Islam selamat dari kebatilan. Jangan coblos ini. Jangan pilih ini. Siapa yang jangan dipilih? 9. DPR, DPD, DPR kota, DPR provinsi, DPR pusat, presiden, wakil presiden, bupati, wali kota, gubernur. Saat kita situ, oh jangan riba, nanti kamu bukan riba, sedang menunjukkan li ihqaqil haqq wa ibtalil batil. Menunjukkan yang hak dan membatilkan yang batil. Sekarang tantangan untuk anak muda itu banyak sekali Pak Ustaz. Yang saya tanyakan bagaimana cara anak muda agar selalu istiqomah di jalan Allah dengan begitu banyak godaan yang ada. Pertama, anak muda mesti membangun komunitas. Di antaranya komunitas pemuda Az-Zikra. Makanya gabung di sini. Serigala yang ada di luar tidak akan menerkam kalian selama kalian berada di tengah jamaah. Tapi begitu kalian memisahkan diri dari jamaah, maka akan datang serigala-serigala menerkam. Sekelompok bison menyeberang sungai, predator mengamati dari jauh. Ketika ada satu bison yang agak hanyut meninggalkan jamaah, datang menerkam, habis dia terkam. Oleh sebab itu jangan pisahkan diri dari jamaah. Yang kedua, membangkitkan semangat untuk beramal, beribadah. Pulang dari sini mampir ke rumah sakit. Rumah sakit apa? Terserah rumah sakit mana. Yang penting ada tulisan rumah sakit. Lihat orang sakit. Dek, mau ngeliat siapa? Kata security. Semua yang sakit di sini mau saya lihat. Saya mau ambil pelajaran dari mereka. Saya masuk ke rumah sakit di Bogor, melihat orang berbaring di samping mesin sebesar kulkas, lalu dicopot darahnya dengan selang paralon, masuk disedot berbuih. Saya tanya, sudah berapa lama terbaring? 5 jam. Darah disedot, keluar, masuk ke mesin, dicuci dalam mesin, masuk lagi ke dalam. Sakitnya, waktunya, duitnya. Saat itu kita, ya Allah, bangkit semangat beribadah. Tiga, lihat orang mati. Kalau lihat ada bendera warna putih, mampir. Siapapun yang meninggal, jangan lihat. Bendera warna putih, mampir. Buka penutup wajahnya, cium. Kalau laki-laki, perempuan jangan. Walaupun udah meninggal, kalau kamu cium, suaminya ngamuk. Rasakan sejuk jenazah, seperti es batu. Antar dia sampai ke pemakaman. Siapa yang mengantar jenazah sampai ke pemakaman, maka dia mendapat pahala qiratan, dua qirat. Wa mal qiratan ya Rasulullah? Apa arti dua qirat? Mithlul jabalainil azimaini, seperti dua bukit Uhud. Oleh sebab itu maka bangun komunitas, lihat orang sakit, lihat orang mati. Insyaallah kau istiqamah. Kalau sudah kau lakukan yang tiga tidak juga istiqamah, berarti kau sudah mati sebelum Israel datang. Na'uzubillah. Jasadnya hidup, jiwanya sudah mati. Ustaz tolong sebutkan, jelaskan secara terperinci satu persatu syarat-syarat kriteria seorang boleh digelari dengan masing-masing gelar. Ad-da'i ilallah, orang yang mengajak ke jalan Allah. Ayo salat, ayo puasa, ayo zakat, ayo haji. Ad-da'i ilallah, mengajak. Ud'u ila sabili rabbik, walaupun kau insinyur, walaupun kau SHMH, walaupun kau profesor doktor, ajak orang ke jalan Allah. Ketuk pintu rumahnya, bro, ayo kita sholat subuh. Alim, innama yakhshallaha min ibadihi ulama, yang takut kepada Allah adalah ulama. Kalau mengajak tadi enggak penting berilmu, dai, yang penting ngajak aja. Ayo sholat. Makanya kalau ada orang ngapain itu ngajak-ngajak sholat, emang dia sarjana agama? Emang dia dari Kairo? Emangnya dari Madinah? Emangnya dari Ummul Qura? Ngajak-ngajak. Oh, ngajak enggak penting harus sekolah agama, karena dia tidak ada tanya jawab. Tapi kalau sudah terkait dengan masalah hukum fikih, masalah halal haram, masalah. Makanya kalau ada orang mengatakan, apa tuh Ustaz Felix Siau? Dia kan bukan pelajar agama, dia dai, dia ngajak orang, ngajak supaya udah putusin aja. Berapa banyak? Saya ketemu sepupu anak abang saya. Setelah lama saya belajar jauh di sana di provinsi lain, saya datang. Alhamdulillah, kami sebelumnya enggak pakai jilbab jadi pakai jilbab, sebelumnya enggak pakai hijab jadi pakai hijab, sebelumnya pacaran jadi enggak pacaran. Saya sudah siap-siap menerima pujian. Insyaallah. Akhirnya apa katanya? Semua itu kami lakukan setelah membaca buku Ustaz Felix Siau. Ternyata bukan ceramah Ustaz Soman. Apa tuh Ustaz dari Sulaiman? Dia kan penyanyi. Ngapain dia ngajak-ngajak? Dia kan bukan sekolah agama. Emang dia dari fakultas syariah? Dia dai ilallah, ngajak orang. Ngajak orang. Dia selalu ngajak orang. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Orang kaya yang selama ini sombong ingat mati jadinya. Akhirnya sedekah-sedekah. Bagus. Al-allamah, alim. Di atas alim, al-allamah. Digelar dia. Al-allimu, al-alimu, al-allamah, wal-muhaqqiqu al-fahamah, faridu dahrihi wa wahidu asrihi. Nah, ini ulama yang levelnya lebih tinggi lagi. Da'i ila Allah, al-alim, kemudian al-allamah, fadilatul syekh. Ada istilah-istilah khusus. Kalau di Mesir dipanggil Doktor Abdul Halim Mahmud, Doktor Hamdi Zakzuk. Tapi ulama yang tidak punya titel formal seperti Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, Syekh Muhammad Al-Ghazali, muridnya Dr. Yusuf Al-Qardawi, Dr. S1, S2, S3. Tapi gurunya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Syekh ditulisnya perjalanan seperempat abad bersama tuan guruku Syekh Muhammad Al-Ghazali. Nah, ini fadilatul syekh. Kalau di Nahdlatul Ulama, Hadratul Syekh Hashim Ash'ari. Nah, ini puncaknya yang paling tinggi. Nah, ini. Jadi ini titel-titel, ini titel non formal yang diberikan orang kepada para ulama. Bagaimana memahami surat Yasin ayat 52 dengan azab kubur, Pak Ustaz? Ya wailana man ba'athana min marqadina, hadha ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ini? Lalu orang mengambil ayat ini mengatakan tidak ada azab kubur. Setelah mati kita cuma tidur. tidur. Kesalahan fatal mengambil satu kesimpulan dari satu ayat, mengambil satu kesimpulan dari satu hadis. Cara yang benar adalah al-jam'u bainal ayat wal ahadits wa aqwalil ulama. Coba tengok kajian tematik ayat, hadis, fatwa sahabat, fatwa ulama, baru tarik satu kesimpulan tentang azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Ayat Quran, wala nudziqammahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Kami akan rasakan kepada mereka azab yang dekat, bukan azab yang besar. Azab yang besar di akhirat neraka, azab yang dekat adalah azab kubur. Lalu kenapa mereka dikatakan tidur? Sama seperti orang yang mati. Ketika kita katakan orang yang buta nginjak kaki kita, padahal dia tidak buta. Pas kita sedang jalan, tiba-tiba ada orang nginjak, lalu kita kan, buta. Mohon maaf. Saat itu kita tidak sedang mengatakan dia buta, tapi kenapa tidak berfungsi? Begitu juga orang yang tidur. Orang yang tidur, telinga tidak berfungsi, mata tidak berfungsi, seolah-olah tidak berfungsi. Kenapa kamu tidak memfungsikan itu selama ini? Oleh sebab itu, maka jangan menarik kesimpulan dari satu ayat, dari satu hadis, tapi dari semuanya. Kitab yang paling lengkap tentang azab kubur, kitab ditulis murid Ibnu Taimiyah, namanya Kitab Roh. Penulisnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ROH, Roh. 40.000. Dulu harga naik tidak ditanggung jawab penceramah. Islam mengajarkan untuk patuh terhadap ulil amri. Namun jika ulil amri kita selalu berlaku zalim, maka marah yang seperti apa yang rakyat harus tunjukkan? Contoh seperti apa? Mengingat Islam bukan menghilangkan marah, tapi menempatkan marah pada tempatnya. Bukan marah enggak tentu arah. Tunjukkan marahmu dengan membawa paku. Bawa paku, tunjukkan marahmu. Saat hari pencoblosan, aku marah. Kau punya suara. One man, one vote. One man, one choice. Satu orang, satu suara. Marah di internet enggak menyelesaikan masalah. Gunakan suara. Dalam dunia demokrasi, suara terbanyak suara Tuhan. Bayangkan ini. Ini politikus-politikus kalau sudah melihat ini bisa berapa suara ini? Bisa berapa kursi ini? Gunakan. Orang Islam jangan sampai enggak nyoblos, jangan sampai golput, jangan sampai tidak memilih. Di antara beberapa calon itu, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon DPD, calon DPR, gunakan. Inna sama, dengar baik-baik. Ini bagaimana track record orang ini? Peduli enggak sama Islam? Peduli enggak sama ulama? Ngerti enggak tentang syariat Islam? Gunakan mata, lihat baik-baik. Ada tak tanda-tanda penipu di wajahnya? Ada tidak pembohong, pendusta? Setelah itu kemudian gunakan hati, connect ingin dengan Allah, istikharah. Usalli sunnatal istikharah, politik lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tunjukkan marah, jangan tunjukkan merah. Saya mau nanya Ustaz, bagaimana cara berbicara menjawab orang tua dengan baik, memuliakan ketika kita berusaha menahan amarah, bad mood? Apakah diam sejenak? Kalau diammu adalah emas, diamlah sampai terkendali. Ya. Kira-kira sudah terkendali emosimu, baru kau ngomong. Papa, aku mau nikah. Rupanya orang tuanya enggak setuju sama itu. Berikan yang terbaik. Mungkin jangan kamu yang ngomong, karena orang tua tidak pernah menganggap kamu besar. Sebesar apapun engkau, orang tua melihat engkau hanyalah bayi kecil mungil yang ada dalam gendongannya. Sehingga ketika kau berkata, dia tidak melihatmu sebagai orang yang sedang berkata, tapi dia lihat bayi lucu sedang pandai bicara. Oleh sebab itu, pakailah lidah orang lain. Isinya ucapanmu, tapi lidah orang lain. Kira-kira omongan siapa yang dia dengar? Dia punya ustaz, pakai lidah ustaz. Dia punya sesepuh, pakai lidah sepuh. Dia punya senior, pakai lidah senior. Papa, coba dengarkan ucapan ustaz ini. Oh, dia ngomong gini ya. Kok mirip seperti omongan kamu kemarin? Jangan-jangan kamu udah bisiki dia dulu kan? Enggak ada kenal. Ustaz, bagaimana jika ada orang yang buka-buka aib kita? Boleh enggak kita marah kepada orang itu? Jika saat ditegur dia tidak peduli, apa yang harus kita lakukan? Lapor ke polisi. Pasal apa? Pencemaran nama baik. Mengganggu ketertiban umum. ini ustaz ceramahnya paradok, ini ustaz ceramahnya kontradiktif. Tadi katanya jangan marah, kita bukan marah, tapi ada hukum. An-nafsu bin nafsi, kalau dihilangkan nyawa, balas nyawa. Al-ainu bil aini, kalau mata ditusuk, tusuk juga mata dia. Wal-uzunu bil uzuni, telinga dipotong, gunting juga telinganya. Wal-juru'at-tisas, kalau dilukai, balas dengan luka yang sama. Ada hukum dalam Islam, tapi ada yang lebih tinggi lagi, akhlak. Faman afa, siapa yang mau memaafkan. Wa aslaha, siapa yang mau berdamai. Fa ajruhu ala Allah, Allah akan memberikan balasan. Lapor ke polisi karena sudah pencemaran nama baik, akhirnya dipanggil. Kamu sudah ini, ya, berdasarkan ini akan dihukum. Tapi kalau ada pemberian maaf, gimana? Sudah maafkan? Saya sudah maafkan, Pak. Itu sebagai apa? Sebagai pelajaran aja. Saya tobat, enggak bakalan lagi tobat. Alhamdulillah, Ustadz Iblis ini enggak masuk 200 rekomendasi kemenang. Saya dikirim sama kawan, hah? Dia bilang aku iblis. Ustadz marah waktu itu, enggak. Masa dia bilang iblis? Viralkan. Nah, panggil sama Pak Kapolres Yogyakarta. Tobat Pak, tobat, enggak lagi. Tobat, enggak bakalan update status lagi. Ustadz Somad, tolonglah maafkan ayah kami. Kamu lihat status saya, emang saya ada marah? Enggak. Apa saya buat situ? Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada saudaraku ya Allah. Dia berbuat ini karena tidak tahu. Tapi kalau kita diamkan enggak bisa. Dia harus dikasih pelajaran. Tapi kita maafkan. Oh, saya enggak ngerti Pak Ustaz. Pahami aja baik-baik. Memang kalau kurang cairan susah ngerti. Dehidrasi. Apa hukumnya jika kita memukul secara keras? Mukul ya keras. Kalau enggak keras itu melambai. Meninju orang yang sudah berbuat kemungkaran dan telah meresahkan masyarakat. Misalnya akhlak tutur kata sangat menyakitkan dengan tujuan untuk memberikan pelajaran. Jangan main hakim sendiri. Kita kan punya perangkat hukum. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, raba dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani, dengan lidah. Fa illam yastati' fa biqalbi, dengan hati. Tangkap, serahkan ke pihak berwajib. Ini kalian yang nangkap? Iya, kok udah bonyok duluan? Mati lampu, Pak. Siapa yang mukul? Enggak tahu. Tiba-tiba pas hidup udah gini aja. Ustaz, ada orang yang dikasih zakat, tapi beliau tersinggung, gengsi. Bolehkah bahasanya saya ganti? Saya memberikan THR agar beliau tidak tersinggung. Tapi orang yang saya keluarkan tadi dari zakat mal. Udah miskin pakai tersinggung lagi. Jadi tentang menyebutkan akad dalam zakat itu bukan syarat, bukan rukun, bukan wajib, sunnat. Dalilnya wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Doakan mereka yang kau beri zakat, doanya itu menenangkan mereka. Doakan mereka yang memberi zakat, maka doa itu menenangkan mereka. Saya bayarkan zakat saya tahun ini tunai kepada engkau, sah. Lalu dia ajara barakallahu fi ma ataita. Semoga Allah memberikan berkah kepada yang sudah kau berikan. Hukum akad dalam pemberian dan doa itu adalah sunnah. Nah, jadi tidak rukun. Mesti enggak pegang? Enggak. Jadi sekedar dia beri saja. Seandainya rukun itu, akad itu rukun, maka enggak, berarti enggak sah zakat orang yang bayar zakat pakai kartu gesek. Di Malaysia orang bayar zakat pakai kartu gesek. Dan kartu itu mesin kan enggak pernah jawab, aku bayar ini, lalu mesin jawab, aku terima. Oleh sebab itu maka, ya, jadi kalau dia sudah berikan, nah, beri aja. Nih uang, mas ini ada uang nih. Uang apa nih? Ambil aja mas, ambil aja. Niatnya zakat, sah. Jangan bilang THR, zakat kok THR, zakat. Ambil apa nih? Uang, ya uang lah, pokoknya uang. insyaallah baik. Nah, itulah kaji kita. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata 'ala hadhil jama'ah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Berikan kepada kami hidayah, keselamatan, menjaga diri dari yang haram dan merasa berkecukupan. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga terjaga dari yang haram ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala' wal-waba' wal-fahsya' wal-riba' wal-zina wal-munkar. Jauhkan kami dari malapetaka bencana riba, zina, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, selalu mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik padamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana. Terimalah puasa kami, salat kami, qiyamul lail kami, bacaan Quran kami, zikir kami. Sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma aktim lana bi husnil khatimah, wa la taqtim alayna bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda tiya'i ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan ketemu di jam yang sama, pukul 9 sampai 10 dengan tanya jawab. Hadis yang ke-17 besok Selasa, Rabu 18, Kamis 19, Jumat 20. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.